إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita lanjutkan kajian Bada'i ul-Masalik fi Taubih Al-Fiyad ibn Malik, masih melanjutkan bab maf'ul mutlak. Nah, al-mas'alatu at-tasiyah, masalah yang ke-9, yanubu adil masdar wa yunsabu ala annahu maf'ulun mutlak ithna ashar syai'an wa yusamma an-na'iba anil masdar. Mewakili masdar dan dinasab menjadi maf'ul mutlak 12 lafad disebut dengan na'ibul masdar. Ada 12 lafad yang bukan masdar namun dinasab menjadi maf'ul mutlak disebut dengan na'ibul masdar. Al-awwal ismul masdar, nahu a'taituka ato'an, irtasaltu ghuslan, kalamtuka kalaman, salamtu salaman. Nah, si masdar ini memiliki makna dan fungsi seperti masdar, namun tidak mengandung huruf fi'ilnya secara sempurna. Nah, contoh ato'an, ghuslan, kalaman, salaman, ini bukan masdar tapi ismul masdar menjadi maf'ul mutlak na'ibul masdar. Barakfikum. A'to itu ka ato'an, padahal a'to itu masdarnya ialah i'to'an, ya kan. Nah, kalau ato'an itu isi masdarnya dan yang lain juga demikian. Irtasala masdarnya ialah irtisalan, isi masdarnya ialah ghuslan. Kalama masdarnya ialah takliman, isi masdarnya ialah kalaman. Salama masdarnya ialah tasliman, isi masdarnya ialah salaman. Taib. Athani sifatuhu, yang kedua na'at dari masdar atau sifat dari masdar. Nah, berarti masdarnya itu dibuang, tinggal na'atnya, kemudian dia mewakili masdar tadi dinasab menjadi maf'ul mutlak. Nahu sirtu ahsana sayr, wal aslu sirtu sayran ahsana sayr, sayrannya dibuang. Ahsana sayr na'atnya berfungsi sebagai maf'ul mutlak na'ibul masdar. Wadkurullaha kathira, wal aslu wadkurullaha dzikran kathira. Naam, kathiran itu asalnya na'at dari masdar, dzikran yang dibuang, maka dia tampil mengganti masdar yang dibuang tadi sebagai maf'ul mutlak na'ibul masdar. Kalau ditanya wadkurullaha kathira ma'i'rabu kathiran, jawabannya maf'ul mutlak na'ibul masdar, ya. Nah, kalau asalnya apa? Asalnya na'at, ya. Naam. Atsalis dhamiruhu al-a'id ilaihi, dhamir yang kembali kepada masdar. Nahu ijtahattu ijtihadan lam yajtahidhu ghairi. Lam yajtahidhu, dhamir hak kembali kepada ijtihadan masdar, ya. Ini maf'ul mutlak na'ibul masdar. Taib. Wa minhu qawlu ta'ala, dikasih hak, ya. Wa minhu, yang betul bukan wa min tadi. Wa minhu qawlu ta'ala, fa inni uadzibuhu adaban la uadzibuhu ahadan minal alamin. La uadzibuhu haknya kembali kepada adaban masdar, maka haknya tadi menjadi maful mutlak naibul masdar. Rabi muradifuhu wa yusamma al maful al mutlak al maknawi. Jadi persamaan kata dengan masdarnya fi'il tadi, maka disebut maf'ul mutlak ma'nawi. Qumtu wukufan. Wukufan ini maknanya sama dengan qiyaman, masdar dari qumtu. Naam. Walaupun dia masdar tapi bukan masdar dari fi'ilnya, ya kan? Maka tetap disebut maf'ul mutlak naibul masdar, mengganti masdar dari qumtu yaitu qiyaman. Al-khamis masdar yulaqi fil istiqaq. Kaqali ta'ala wallahu ambatakum minal ardi nabatan. Wa qawli ta'ala wa tabattal ilaihi tabtila. Ini memiliki persamaan pengambilan. Jadi masdar yang memiliki kesamaan pengambilan dengan masdar asli fi'il itu. Nah, contoh firman Allah Ta'ala wallahu ambatakum minal ardi nabatan. Nabatan ini masdar tapi bukan masdarnya ambata, namun secara pengambilan sama. Ambata imbatan nabatan. Nah, itu pengambilannya sama dari ambata. Cuma masdar ambata itu imbatan, bukan nabatan. Naam. Wa qali ta'ala wa tabattal ilaihi tabtila. Tabtilan itu memiliki kesamaan pengambilan dari tabattala. Tabattal, tabattala itu masdarnya ialah tabattulan. Naam. Tapi tabtilan ini juga masdar, pengambilannya sama dari tabattala. Nah, yang kelima ini dengan yang isi masdar tadi beda ya. Kalau nabatan sama tabtilan ini mengandung huruf fi'ilnya, tetapi beda dengan masdar aslinya secara bentuk. Barakofiku. Kalau isi masdar ada huruf yang kurang dari fi'ilnya. As-sadis ma yadulu ala nau'ihi, menunjukkan jenis. Nah, jadi bukan masdar dari fi'ilnya, tapi dia adalah masdar yang menunjukkan jenis dari fi'ilnya tadi. Jadi secara lafaz dia itu masdar, tapi bukan masdar dari fi'ilnya, namun jenis dari fi'ilnya. Contoh raja'a al-qahqara. Naam. Ini al-qahqara bisa pakai ya, bisa al-qahqarata pakai ta ya, sama. Nah, al-qahqara atau al-qahqarata itu masdar yang maknanya ialah apa ini? Mundur ya. Tapi bukan masdar dari raja'a. Kalau raja'a masdarnya ialah rujuan. Ya. Namun qahqara atau qahqaratan menunjukkan jenis dari fi'ilnya. Jadi kembali dengan cara apa ini? Mundur. Nah, maka ini juga masuk dalam maf'ul mutlak naibul masdar. Nam jalasa al-qurfusa'a. Nam al-qurfusa' itu masdar, maknanya jongkok. bukan masdar dari jalasa. Kalau jalasa masdarnya ialah judusan, tapi menunjukkan jenis fiilnya. Jalasa duduk, nah, jongkok itu jenis, salah satu jenis apa ini? Duduk. Nah, maka al-qurfusa termasuk maful mutlak naib anil masdar atau naibul masdar. As-sabi' ma yadulu ala adadihi, itu menunjukkan jumlah. Naam. Ini adat, jadi maful mutlak lil adat ini adalah termasuk naibul masdar. Andartuka thalathan. Nah, thalathan di sini menunjukkan jumlah fi'ilnya, jumlah amilnya. Aku memperingatkan kamu 3 kali. Wa minhu qalu ta'ala fajitu kullu wahid minhum mi'ata jaldatin. Mi'ata jaldatin maful mutlak naibul masdar, ya. Taib. Asamin maya dulu ala alatihi, menunjukkan alat ambilnya. Nahu dharabtul lissa sauton, dharabtul kalba ason, ramaitu hajaran. Aku memukul pencuri itu sauton dengan cambuk. Sauton ini alat untuk melakukan pukulan. Dharabtul kalba ason, aku memukul anjing itu dengan tongkat. Ramaitu hajaran, aku melempar dia dengan batu. Sauton, ason, hajaron, ini menunjukkan alat dari amilnya, maka bisa menjadi maful mutlak naibul masdar. Nah, dengan syarat alat tadi memang secara kebiasaan adalah alat untuk melakukan perbuatan tadi. Adapun kalau bukan menjadi alat yang biasa melakukan perbuatan tadi, maka tidak bisa jadi maful mutlak naibul masdar. Contohnya misalkan kitab, dharabtul lissa kitaban, nah, boleh. Karena kitab itu bukan alat untuk memukul, ya. Nah, ini enggak masuk. Atau misalkan kolam, pulpen, aku memukul pencuri itu dengan pena. Dharabtul lissa qalaman, nah, enggak boleh. Ya, na'am. Bagaimana kalau benar-benar dilakukan mukul pencuri dengan pena pakai bak dharabtul lissa bil qalam, ya. Nah. Jadi di sini yang langsung dinasab alat-alat yang memang biasa dipakai untuk melakukan perbuatan yang menjadi makna dari amilnya tadi. Sauton, tongkat, sauton cambuk, ason tongkat, hajaran batu. Nah, biasa kalau pakai mukul ya cambuk, ya tongkat, kalau untuk lempar ya batu, ya. Nah, begitu. Atasi ma wa ayun al-istifham yatani. Ma istifham atau ayun istifham yang mudhofnya, yang mudhof ilahnya adalah masdar. Naam. Bisa. Ma akramtu Khalidan. Ma akramta, boleh bisa. Ma akramta Khalidan. Dengan apa engkau memuliakan Khalid? Ma akramta Khalidan. Khalidan ini sudah maful bi dari akramta, maka ma di sini bisa dipakai untuk maful mutlak naibul masdar. Ma akramta Khalidan. Ayya aishin ta'is. Dengan apa engkau hidup? Ayya aishin, ini maful mutlak naibul masdar. Naam. Al-asir ma wa mahma wa ayun asyartiyah. Naam. Ma, mahma, ayun, alat-alat syarat. Nahu ma tajlis, ajlis. Mahma taqif, aqif. Ayya sayrin tasiru, asir. Ma ayun di sini semuanya maful mutlak ni bul masdar. Al-hadiasar yang ke-11 lafdu qul wa ba'd wa ayun al-kamaliyah mudhafat ila al-masdar. Lafat kullun ba'dun ayun yang menunjukkan kesempurnaan yang mudhaf kepada masdar. Nahwu qali ta'ala fala tamiru kullal mail. Kullal mail maful mutlak ni bul masdar. Menunjukkan kesempurnaan. Nah, sa'aitu ba'da sa'i. Ijtihadtu ayya ijtihad. Naam. Taib, lafadz qulun dan ba'dun mudhaf kepada masdar. Kalau ayun al-kamaliyah namanya ya. Ijtihadtu ayya ijtihad, aku bersungguh-sungguh dengan penuh kesungguhan. Fala tamidu kullal mail, agar jangan engkau condong dengan kecondongan yang penuh. Sa'i tu ba'da sa'i, aku berusaha dengan sebagian usaha. Kulla ba'da ayya di situ jadi maf'ul mutlaq naf'ul masdar. Atsani asar yang ke-12 ismul isyarah musyaran bi ilal masdar. Ism isyarah yang musyar ilahnya masdar. Nahwu qultu dzalikal qaula. Al qaula musyar bi ini dalikanya menjadi apa ini? Maful mutlak naful masdar karena musyar bihnya pakai masdar. Qultu dzalikal qaula. Naam. Semuanya bukan masdar tapi dinasab menjadi masdar, menjadi maful mutlak naibul masdar. Taib al mas'alatu al-'ashiyah, masalah yang ke-10. Qad yaqa'ul masdaru badalan min fi'li. Terkadang masdar itu tertugas mengganti fi'ilnya yang dibuang. Jadi nasab langsung ya menjadi maf'ul mutlak dengan membuang apa ini fi'ilnya. Wa huwa 'ala naw'aini. Yang demikian ini ada dua macam. Al-murad bi talab wal murad bi khabar. Jadi masdar tadi diniati sebagai tolab, ada yang diniati sebagai khobar. Khobar selain tolab, ya. Nah, ya bermakna perintah tolab. Kalau khobar bermakna apa ini? Rita, bukan tolab. Fal amal muradu bihi tolab fa arba'atu anwa. Masdar yang berfungsi sebagai tolab ada 4 macam. Ini dinasab langsung ya dengan membuang amilnya. Al awal al muradu bil amr, itu dipakai sebagai fi'il amr. Nahwu sabran alal adza, bersabarlah menghadapi gangguan. Langsung dinasab maf'ul mutlak ya. Itu asalnya ai isbir sabran alal adza. Jadi sabran di sini mewakili fi'il amr yang dibuang. Al-murad bi an-nahyu. Yang kedua dipakai mewakili fi'il nahi. Nahu ijtihadan la kaslan. Ayo sungguh-sungguh, jangan malas. Ijtihadan maf'ul mutlak. Kaslan juga maf'ul mutlak. Kalau ijtihadan tadi itu yang dimaukan ialah fi'il amr. Ijtahid ijtihadan. Kalau la kaslan, maka yang dimaukan ialah nahi. La taksal kaslan. Al-Thalis al-Murad fi'ad doa. Itu mengandung makna doa. Sakyan lak. Semoga Allah memberimu air atau minuman. Ay sakallahu sakyan lak. Al-Rabi al-Murad fi'al istifham li taubih. Yang dimaukan untuk istifham dalam rangka menjelek-jelekan. Nahu ajuratan alil ma'asi. Apakah kamu berani melakukan maksiat? Ay atau tajar juratan alil ma'asi. Itu kelebihan Hamzah itu ya. Atau tajar juratan alil ma'asi. Hamzahnya dibuang. Nah, yang kedua itu. Wa amal murad bi khabar fa huwa ala nau'ain sama'in wa maqis. Adapun masdar yang diniati sebagai khabar bukan tolab ada dua macam. Ada yang sifatnya sama'i, ada yang sifatnya apa ini? Maqis. Maqis itu qiyasi. Fa amma sama'i fa kathura istimaluhu wa dalatil qara'in ala 'amilihi. Adapun yang sifatnya sama'i banyak digunakan dengan melihat qarinah untuk melihat amilnya. Nahu hamdan lillah wa syukran. Hamdan maful mutlak, syukran maful mutlak dengan membuang amilnya. Tapi hamdan di sini tidak mewakili tolab, tapi mewakili apa ini? Khobar. Ini berita, bukan tolab. Ai ahmadu hamdan lillah wa askuruhu syukran. La af'al wala karamatan. Ai la af'al wala ukrimuhu karamatan. Nah. Wa amal maqis fa huwa anwa'un katsirah. Adapun yang sifatnya qiyasi, maka banyak juga macamnya. Al-awwal ma dzukira tafsilan li aqibati jumlatin qablahu. Yang pertama, jika disebutkan untuk rincian dari akibat jumlah sebelumnya. Jadi masdarnya tadi itu dinasab sebagai rincian dari akibat jumlah sebelumnya. Qaqali ta'ala hatta idza adkhantumuhum fashuddul wathaqo fa imma manna ba'du wa imma fida'an. Famanna wa fida'an masdarani mansubani bi fi'lin mahdhufin wujuban wa taqdir wallahu alam fa imma tamunnuna manna wa imma tafduna fida'an. Jadi mannan ya dibebaskan tanpa ganti rugi tawanan perangnya itu. Fida'an dibebaskan dengan apa ini? Tebusan. Itu rincian. Kalau tawanan perang ditangkap oleh kaum muslimin, maka bisa dibebaskan secara cuma-cuma tanpa tebusan, bisa dengan fida'an dibebaskan dengan tebusan. Ini maful mutlak semuanya ya, menunjukkan rincian dari jumlah atau akibat dari jumlah sebelumnya. Nah, jadi manan, fida'an, masdar, nasab dengan fi'il yang wajib dibuang. Takdirnya wallahu alam fa imma tamununa manna wa imma tafduna fida'an. Tsani makana mukarraran. Kalau masdarnya tadi diulang, maka ini secara qiyasi berarti membuang fi'ilnya ya. Zaidun sayran sayran. Zaid jalan-jalan. Nah, wa takdir Zaid yasir sayran. Fa hatu yasir wujuban di qiyamit takdir maqamahu. Membuang yasir ambilnya wajib karena sudah diwakili dengan pengulangannya itu. Zaid sayran sayran ya. Zaid benar-benar jalan-jalan ya. Nah. Salis makana masuran. Jika masdarnya dibatasi pengertiannya baik oleh illa atau innama, maka ini qarina bahwa ada amil yang dibuang secara qiyasi ya. Nahu ma zaidun illa sayran wa taqdir illa yasiru sayran. Innama zaidun sayran wa taqdir yasiru sayran. Rabi ma ja'a muakkidan li nafsi. Ini kalau masdarnya dipakai untuk menguatkan pernyataannya itu sendiri. Nahu lahu alayya alfun urfan. Ya, wa taqdir i'tarafa urfan. Dia punya hutang 1000 kepadaku atas pengakuannya sendiri. Takdirnya ialah i'tarafa urfan. Jadi urfan di sini dipakai untuk menguatkan pernyataan. Nah, al-khamis maja'a mu'akidan li ghairihi. Ini kalau disebutkan untuk menguatkan yang lain. Nahu anta ibni haqqan. Ya. Sarfan. Wa taqdir ahukuhu haqqan. engkau adalah betul-betul anakku. Ya, secara hak pengaturan, nah, takdirnya ialah ahukum hakon. Jadi tadi menguatkan pernyataannya untuk dia sendiri, yang ini menguatkan untuk orang lain, itu anaknya tadi. As-sadis idza qusida bi at-tasbih ba'da jumlatil mustamilatin ala fa'ilil masdar fil ma'na. Kalau tujuannya ialah tasbih, itu ada penyerupaan setelah jumlah yang mengandung pelaku bagi masdar itu secara makna. Nah, jadi masdarnya itu mengandung makna apa ini? Tasbih. Itu menyerupakan dengan sesuatu. Setelah jumlah sebelumnya yang mengandung makna fa'il. Contoh, li bukaan data udlatin. Nah, li bukaan data udlatin. Li Zaidin sautun sauta himarin. Naam. Wa takdir abki bukaan. Naam. Data udlatin atau adolah, ya, data adolah. Wa yusawwitu sauta himar. Nah, perhatikan baik-baik, bukaan di sini masdar yang mengandung makna tasbih. Nah, li bukaan data abolah, aku memiliki tangisan dengan tangisan, ya, aku memiliki tangisan seperti tangisan yang mengeluarkan otot, ya, sampai mengeluarkan otot di leher, nangis sampai otot lehernya itu apa ini, bermunculan, ya. Nah, li Zaidin sautun sauta himar. Zaid punya suara seperti suara keledai. Ai yusawwitu sauta himar. Nah, jumlah sebelumnya itu, nah, mengandung makna pelaku. Jadi masdarnya mengandung makna tasbih, jumlah sebelumnya mengandung makna pelakunya. Nah, seperti li Zaidin sautun itu mengandung makna pelaku, yaitu Zaid bersuara. Ya, Zaid punya suara, berarti Zaid melakukan apa ini, perbuatan bersuara, menunjukkan makna pelaku, ya. Sementara masdarnya sauta himarin menunjukkan makna tasbih, seperti suara keledai. Kalau li bukaan data adalah, nah, li di sini asalnya ialah abki, ya. Atau li bukaan, aku memiliki tangisan, berarti aku melakukan perbuatan menangis. Jadi sebelumnya itu mengandung makna pelaku. Kemudian bukaannya mengandung makna tasbih, itu seperti tangisan orang yang nangisnya sampai mengeluarkan apa ini, otot di leher. Nangisnya ngotot, nah, kayak marahnya ngotot, ya. Wadzalika qauluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, kata kadu tasbih ba'da jumlah, tadi bukaan buka data bola. Nah, jadi ini contohnya kurang ini, Pak. li bukaun buka'a data amola. Contohnya tadi kurang. Tadi bukan li buka'a tapi li bukaun buka'a data amola. Ini kurang. Ya. Lafat buka'unya kurang. Nah. Taib wallahu ta'ala al-miswab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang maf'ul mutlak. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada pertemuan yang akan datang ya. Kita tuntaskan dulu sampai selesai satu kitab ini baru imtihan ya. Nah, baik ya, mudah-mudahan bulan Agustus ini sudah khatam ya. Nah, setelah itu kita imtihan. Ya, lebih cepat lebih bagus ya. Nah, kalian siap-siap untuk membeli kitab jilid 2 ya. Nah, ini jilid 2 lagi proses editing tim ya. Tinggal nanti kalau sudah selesai di format PDF diserahkan ke fotokopi ya, langganan. Kalau dicetak biaya nyetaknya mahal ya. Enggak punya modal pondok ya. Jadi biar pondok fotokopi ya. Nah, ini keuntungannya untuk pondok semua ya. Berarti kalian jangan bilang kok mahal harganya, namanya fotokopi ya. Nah, kalau pengen murah itu harus dicetak. Mencetak 1000 eksemplar saja itu lumayan ya. Nah, tapi 1000 berarti habisnya kapan ya. Nah, ini kan memang untuk kalangan sendiri ya. Jadi sementara seperti itu. Taraf itu. Lain kalau Al-Arabiyah Al-Fatah yang memang dipoking sama Tuko ya, Tuko yang ngurus habisnya berapa saya enggak tahu ya. Yang penting dicetak itu bisa dapat murah ya. Barakofikum. Nah, jadi kalian siap-siap untuk imtihan ya. Imtihan satu kitab. Maksudnya satu kitab itu ya nanti beberapa bab pilihan ya. Nah, bab-bab terakhir pilihan sebagai materi.